Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخواني في الدين أعزكم الله kita masih membahas إخواني في الدين أعزكم الله tentang permasalahan tetangga. Kita telah masuk pada bab awal tentang pembahasan tetangga, dan insya Allah pada bab-bab yang berikutnya akan dibahas beberapa hadis, beberapa hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan etika-etika dalam bertetangga. Pembahasan seperti ini, Bismillahirrahmanirrahim, sangat penting untuk difahami dan diketahui oleh seorang Muslim dan Muslimah, sebab seorang insan di dalam menelusuri kehidupan dunia khanafidina wa'asyakumullah pasti akan mengalami kondisi yang seperti ini, memiliki yang namanya tetangga dengan beragam jenis dan modelnya. Ada yang muslim, mungkin ada yang kafir tetangganya, ada yang saleh, ada yang fasik, ada yang musyrik, ada yang sahabul ma'asi, orang yang suka bermaksiat kepada Allah, atau sahibul bid'ah. Semua jenis tetangga tadi, khanafidina azakumullah, baik tetangga yang muslim, atau yang kafir, atau yang saleh, atau yang fasik, atau yang pelaku maksiat, atau pelaku bid'ah, atau yang semisalnya, itu semuanya masuk dalam kategori tetangga yang dibahas dalam Islam, yang disebutkan dalam Al-Quran, atau yang disebutkan dalam banyak hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetangga ini memiliki sekian banyak hak, memiliki kehormatan-kehormatan yang harus dijaga, dan juga memiliki adab-adab sopan santun Islam dalam berhubungan dengan tetangga. Ya. Sehingga sekali lagi penting untuk membahas masalah seperti ini supaya kita sebagai seorang muslim betul-betul bisa menjadi muslim yang memiliki akhlakul karimah, menjadi muslim yang betul-betul muamalah, memiliki muamalah yang sangat bagus di kalangan masyarakatnya, terkhusus orang-orang yang di sekitarnya dari kalangan tetangga. Juga pembahasan-pembahasan seperti ini, khanafidina azakumullah, menunjukkan bahwasanya Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah agama yang betul-betul memperhatikan masalah muamalah. Agama yang betul-betul memperhatikan masalah akhlak. Agama yang sangat indah. Tidak hanya membahas tentang perkara keimanan. Tidak hanya membahas tentang masalah ibadah atau akidah. Namun juga membahas tentang masalah akhlakul karimah. Dan kalau kita perhatikan bimbingan Islam dalam semua perkara-perkara muamalah atau perkara-perkara akhlakul karimah, akan tampak betul-betul bimbingan tadi sangat indah, sangat bagus, dan tidak bisa ditandingi oleh siapapun dan oleh apapun. Allahul musta'an. Kita masuk pada pembahasan bab yang ke-55. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu hadisnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang berisikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithu." Jibril alaihi salatu wassalam terus menerus memberikan wasiat kepada saya, kata Rasul, supaya saya perhatian dengan tetangga sampai saya mengira saya ini bakal menjadikan tetangga sebagai ahli waris saya. Saking seringnya wasiat tadi, saking ditekankannya wasiat tadi, seakan-akan tetangga itu termasuk ahli waris. Pembahasan yang lalu telah dibahas bahwasanya riwayat ini menunjukkan bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang sangat besar dalam Islam, memiliki manzilah, kedudukan yang sangat tinggi dalam Islam dengan riwayat ini. Yang pertama, Jibril alaihissalatu wassalam sampai berwasiat khusus tentang tetangga. Dan yang diberi wasiat ialah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga apa yang dipahami di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari tindakan tadi, beliau mengatakan hatta dhanantu annahu sayuwarithu, sampai beliau beranggapan tetangga itu menjadi ahli waris orang tadi. Yang namanya ahli waris, manatina asakumullah, ialah orang yang paling dekat dengan sang mayit. Sehingga riwayat tadi menunjukkan bahwa tetangga betul-betul memiliki hak yang sangat tinggi dan menunjukkan pentingnya memberikan wasiat kepada orang lain tentang masalah pertetanggaan. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikut. Hadis nomor 102. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fil adab, haddathana Shadaqah qala akhbarana Ibn Uyainah an Umar Ibn Dinar an Nafi' Ibn Jubair an Abi Shuraih al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Shuraih al-Khuza'i radhiyallahu ta'ala anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia dan ia ma'ruf dikenal dengan kunyahnya Abu Shuraih. Ali Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jarih." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Falyuhsin ila jarih. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifah, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan barang siapa pula yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik atau dia diam. Hadis ini dengan sanad yang disebutkan dalam buku ini sahih, dan juga hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dalam sahih keduanya. Sehingga hadis ini sahih ya ikhwan. Pada riwayat ini, fanatina azakumullah, ada tiga permasalahan. Masalah yang pertama ialah al-ihsan ilal jiran. Perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Dikatakan perintah sebab Rasul menggunakan lafaz perintah. Fal yuhsin. Hendaklah. Hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sehingga menunjukkan wujubul ihsan ilal jiran. Wajibnya berbuat baik kepada tetangga. Lalu bagaimana wujudnya ya kawan? Bagaimana cara ihsan tadi? Al-jawab, jawabannya ya khanafdina azakumullah ialah dikembalikan kepada makna ihsan secara utuh. Dikembalikan kepada makna ihsan, berbuat baik secara utuh. Baik tindakan kebaikan yang sesuai dengan syar'i, yang ditujukan langsung dalam syariat, atau tindakan-tindakan kebaikan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan tidak menyalahi agama. Paham ya? Sehingga disebut dengan al-ihsan syar'an wa 'urfa. Berbuat baik kepada tetangga baik secara syar'i atau secara kebiasaan masyarakat. Kalau itu tindakan atau itu ucapan dikatakan sebagai tindakan baik untuk mereka, maka dikatakan ihsan ilal jiran. Dikatakan berbuat baik kepada tetangga. Sehingga mencakup banyak hal. Nama memperhatikan kondisi mereka, menjenguk orang yang sakit di kalangan mereka, sama menunaikan hak-hak muslimin kepada mereka ya, yang meninggal dunia, diantarkan jenazahnya, mereka mengundang acara-acara yang syar'i, undangan walimahan, pernikahan, dan semisalnya dipenuhi undangan mereka, menyapa mereka, memberikan salam kepada mereka, mereka salam dijawab salamnya, meminta nasihat, dikasih nasihat kalau kita mampu, kalau tidak mampu, maka diberikan, ditunjukkan sama orang lain yang mampu memberikan nasihat. Diperhatikan anak-anaknya. Wallahul musta'an. Itu semuanya masuk dalam bab al-ihsan ilal jiran. Berbuat baik kepada tetangga. Kemudian dalam riwayat ini disebutkan bahwasannya tindakan berbuat baik kepada mereka tangga ini dijadikan sebagai alamah, tanda keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Tamam, ini disebutkan di awal hadis. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Sangat jelas dengan riwayat ini bahwasanya tindakan tersebut dimasukkan dalam bab keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhir. Saya mau tanya ini. Apa hubungannya kalau dimasukkan dalam masalah ini dikaitkan dengan iman kepada hari akhir? Hah? Kalau iman kepada Allah jelas, ini merupakan perintah dari Allah Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti iman seseorang dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari keimanannya. Namun di sini dengan penambahan dan hari akhir. Kenapa harus sebutkan barang siapa iman kepada Allah dan Rasulnya, atau iman kepada Allah dan kitab sucinya, atau kepada para malaikatnya? Kenapa kok kemudian disebutkan dengan hari akhir? Kira-kira ada yang tahu? Abdul Malik, kenapa kau disebutkan masalah iman dengan hari akhir dalam bab ini? Apa hikmah di balik itu? Apakah ada makna yang tersembunyi di balik itu? Itu namanya faedah iman kepada hari akhir. Tidak. Pertanyaan saya, kenapa berbuat baik kepada tetangga itu dimasukkan dalam bab iman kepada hari akhir? Merupakan tanda keimanan kepada hari akhir. Kenapa? Kok hari akhir? Gak yang lain-lain? Dari Abu Fawad. Abu Fawad. Ini apa, Pak? Ahitah, moga. Jenengan. Ya Allah, Tuhan. Ayo jenengan, moga. Nah, lah pasti nafas seperti itu. Artinya, kaitannya yang kena Allah ialah diingatkan akan pahala tindakan tadi. Paham ya? Pahala tindakan tadi. Yakni berbuat baik kepada tetangga itu membawa pahala. Amalan yang sangat besar nilai pahalanya dalam Islam. Urusan pahala, pembalasan, itu semuanya dikaitkan dengan masalah iman kepada hari akhir. Nanti di yaumul qiyamah, orang yang berbuat seperti ini akan memetik pahalanya, memetik hasilnya nanti di yaumul qiyamah. Sehingga disebutkan dengan yaumul akhir. Masya Allah. Barakallahu fiik. Naam. Sehingga ini merupakan isyarat dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwasanya al-ihsan ilal jiran, berbuat baik kepada tetangga itu merupakan amal yang saleh yang sangat besar nilai pahalanya dalam Islam di sisi Allah Subhanahu wa taala dan nanti akan diambil di yaumul qiyamah. Masya Allah. Saya mau tanya lagi. Antum. Nah. Tidak yang ini. Iya. Antum ya. Di sini disebutkan perintah untuk berbuat baik kepada tetangga. Tetangga yang model apa? Hah? Secara umum. Yang muslim. Yang kafir. Yang jahatnya minta ampun. Semuanya. Yang fasik. Yang ahli bid'ah. Yang ahli maksiat. Yang zalim. Yang koruptor. Dan sebagainya. Semuanya. Dibaiki semua. Dibaiki semua. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan. Karena semuanya. Orang-orang kafir dibaiki. Monggo, Pak. DPDP sama orang kafir. Al-bid'ah. Pokoknya, gembongnya, dibaiki. Ahli maksiat. Germo, misalnya. Perkara-perkara yang mustahil Anda menetangkan seperti itu, kan ya? Kan umum ya? Begitu. Agar? Begitu ya? Bimbang-bimbang dia. Namanya apa? Mencakup mereka semua. Sebab dalam riwayat ini disebutkan secara umum, fal yuhsin ila jarih, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya dengan tanpa merinci tetangga yang model apa. Sehingga mencakup yang muslim dibaiki, yang kafir dibaiki, yang ahli maksiat, yang zalim dibaiki, yang senang berbuat kesyirikan dibaiki, yang ila akhir semuanya masuk dan dibaiki semuanya. Tapi tentunya fanatina azakumullah, cara berbuat baiknya itu disesuaikan dengan ketentuan agama. Bagaimana seorang muslim dalam bermuamalah dengan kaum kafirin diatur dalam Islam, itu kamu lakukan. Kalau kamu lakukan, berarti kamu telah berbuat ihsan kepada tetangga yang kafir. Di orang yang zalim, yang ahli maksiat, dalam Islam juga diatur bagaimana caranya mensikapi orang yang demikian tersebut. Kalau kamu lakukan, berarti kamu berbuat baik kepada orang tersebut. Demikian pula kalau tetangganya, ikhwan, orang-orang yang suka atau yang gemar berbuat kebid'ahan atau memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, juga demikian dalam Islam juga diatur bagaimana sikap seorang muslim kepada mereka. Maka kalau engkau amalkan sikap tadi dengan cara yang baik, maka engkau dikatakan sebagai orang yang berbuat baik kepada tetangga. Sebab sesuai dengan ketentuan syar'i. Jadi paham ya? Nah, jadi kulun dihasabih masing-masing dengan kondisinya masing-masing. Ini akan terangkan insyaAllah dalam bab berikutnya. Bagaimana kalau tetangganya itu Yahudi, gimana kalau tetangganya itu yang soleh, gimana kalau tetangganya jahat. Nah, ilahir. Akan dibahas nanti insyaAllah. Nah, yang penting di sini, ikhwan, perintah untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada tetangga Anda. Juga dalam riwayat ini, di sini ada wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kaum muslimin tentang tetangga. Yaitu dengan perintah beliau kepada kaum muslimin untuk berbuat demikian. Ini dikatakan sebagai wasiatnya Rasul. Masya Allah. Wadah insya Allah ya. Sehingga ihsan tadi itu umum mencakup ihsan secara syar'i ataupun ihsan secara kebiasaan masyarakat setempat. Tetangganya juga umum, baik yang kafir ataupun yang muslim, masing-masing disikapi dengan cara yang syar'i, sesuai dengan bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Masalah yang kedua, masalah memuliakan tamu. Beliau mengatakan, "Waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Ikramu dhuyuf namanya. Dalam Islam disebut dengan ikramu dhuyuf, memuliakan tamu. Ini pun juga wajib. Dan hak tamu itu 3 hari. Hak tamu 3 hari. Ya. Lebih dari 3 hari, terserah Anda. Anda mau apa namanya melayan tamu dalam rangka untuk berinfak sedekah dapat pahala. Kalau lebih dari 3 hari andanya sudah apa namanya kelimpungan begini setengah mati untuk jamu tamu, Anda punya hak untuk mempersilakan dia pergi dari tempat Anda 3 hari. Ini disebutkan dalam nas riwayat yang lainnya. Namanya qira baik, jamuan tamu itu 3 hari. Bukan kemudian harus 3 hari bertamu itu. Ya enggak, sesuai dengan hajatnya. Kalau seandainya tamu tadi itu banyak kebutuhannya, banyak kesibukannya, dan minta izin kepada Anda untuk tinggal di situ, dan Anda enggak keberatan, ya kamu tempatkan di kamar tamunya Anda, dan kamu wajib memberikan jamuan kepada tamu selama 3 hari. Tentunya dengan kemampuan Anda. Paham? Dikeluarkan yang terbaik yang ada pada Anda. Memang biasa adanya apa namanya nasi sama tempe sama sambal gitu, tempenya tahu, kasihkan sama mereka. Adanya cuma indomie goreng, kasihkan sama mereka. Kok kebetulan Anda menyimpan daging segar di kulkas Anda, masak kari, masak apa mana, kulikam, masak bistik dan semisalnya, itu kamu berikan sama tamu tadi. Nah, kamu beliau memuliakan tamu, dan ini hukumnya wajib. Ini juga sama, ikhwan fillah jazakumullah, disebutkan dalam riwayat ini termasuk tanda keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Pada kalimat waman kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Saya lagi disebutkan hari akhir untuk menunjukkan ini amalan berpahala besar. Nanti kamu ambil pahala tadi di yaumul qiyamah. Ikramu dhuyuf. Masya Allah. Kalau kemudian tamu tadi itu ketemu Anda sebentar, 4 jam, 10 menit, setengah jam. Ya kamu muliakan semampu Anda. Tamam? Para tamu. Nah kemudian kamu temui di luar sambil berdiri. Tamunya dalam keadaan masih di luar pintu berdiri. Kamu ngajak kamu berdiri di depan pintu. Ya gimana ya? Inilah akhir terus. Sampai hajatnya selesai. Ditemui di luar tamu. Oh gitu ya? Oh saya mau pamit. Enggak enak kan tamunya masuk. Hei, lepok, aku di juru. Nah, kan mungkin ya. Hei, aku dimasukin ke dalam. Kan, ya apa, orang kan kadang punya rasa malu. Sampai dia permisi pulang. Enggak ada adabnya tuan rumahnya ini. Eh? Kalau misalkan memang rumah Anda sempit, enggak mungkin di dalam rumah, ya sudah, antum tunggu di teras. Jangan lupa. Apa yang jangan lupa ini? Eh? Kamu muliakan tamu Anda. Apa yang kamu punya, keluarkan. Semampu Anda tentunya. Tidak ada tono kabeh. Tidak ada apa-apa, air putih. Kasih air putih. Jajannya kok gak ono. Adanya kerupuk. Ya udah kasih kerupuk. Kan begitu. Adanya kok, apa namanya jajan-jajan anak-anak kecil itu. Ya keluarkan untuk mereka. Semampu Anda. Semampu Anda. Sukui tamu seadanya gitu, apanya sih seadanya lah. Untuk antum tumbuh dengan muka yang berseri-seri, perhatian dengan apa yang dia butuhkan. Senang tamu Anda itu, senang sama kamu nanti. Masya Allah, ini orang luar biasa mulianya, muamalahnya sangat indah dengan tamunya. Masya Allah santun, sopan, memuliakan tamu. Dan itu yang diajarkan dalam Islam, ikramu buyuh, memuliakan tamu, walaupun dengan apa adanya. Nah, kalau tempat kamu itu memang luas, ada kamar tamunya tersendiri, ada ruangnya tersendiri, ya masukkan dalam ruang tamunya. Jangan di luar saja. Kecuali kalau kamu masuk, foto ya, dimasuk. Udah anak-anak, mau cepat aja, gak lama-lama, pas. Tapi kok pas, semenit aja. Saya mau ngomong sama itu sebentar. Masuk. Udah, gak usah. Sudah, Anda sudah menyampaikan hajat Anda, kromo guyuk, mau menyiapkan tamu, dia menolak. Mungkin karena dia buru-buru atau bagaimana. Ya sudah. Ya mau gak mau nemui dia di luar rumah. Kalau enggak, dibesarkan sama saya. Fadhol, syukur. Masuk. Masuk, suruh duduk. Masya Allah, bagus. Ini di kursi, di atas kursinya. Jangan suruh taruh di bawah di kursinya. Kalau gak punya, ya selesaian di bawah begitu. Nah, benar ya. Masuk ke dalam. Nah, dilihat kondisinya. Ngomong ke bujumu, beli apa nanti? Nanti punya apa sih? Banyak, tinggal pilih. Kamu pilihkan yang sekiranya disukai sama tamu tadi. Kok ada, apa namanya, sirup durian, sirup lemon, sirup jeruk, sirup lesia, dan segala macam. Ini kira-kira suka yang apa tamunya? Umumnya, orang sama durian, senangnya luar biasa. Kasih yang durian. Lihat, bawa masuk. Bawa keluar. Nih. Awalnya panas. Nah, ini membutuhkan es ada tamunya itu. Nggak ada masalah kalau kemudian Anda keluar sebentar membeli es. Perkara yang ringan insya Allah ya. Kalau es 200 perak. Iya. Es batu saya. Kasih. Masya Allah. Jajarnya apa yang ada. Dikasih. Obat suruh minum kemudian dengan cara yang bagus. Ini yang diinginkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikramu buyuk, memuliakan tamu. Dan ini harus kamu miliki yang begini, ikhwan. Dan ini berlaku untuk semua tamu Anda, tidak khusus untuk tamu yang soleh saja. Ini yang kadang nggak perhatian teman-teman. Ini tamu ini kok kayak soleh. Ini akhun karim. Dimuliakan Masya Allah. Kefalak, khair, merhaba. Keluar kabeh dirinya. Tafadhol, ila akhirnya. Dikasih itu. Barang tamu ini. Sopo tamu ini. Pengen. Ini siapa orangnya? Nah, kok kayak gini? Siapa orang ini? Mau bersiakan masuk pun juga setengah hati. Mau kok. Lain mukanya, rasanya udah beda itu. Kalau masakan itu harus asin titik. Enggak, Pak. Ada apa, Pak? Kayak perlu dengan kecurigaan begitu. Allah musta'an. Agama yang, Pak? Pak, dalam riwayat ini pun juga umum ya. Fal yukrib baifa, tamu Anda. Dengan tanpa menyebut jenis tamunya kayak apa. Apa? Dengan yang muslim, dengan yang kafir, dengan yang soleh, dengan yang jelek. Semua disikapi dengan ikram ubayu. Apa? Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ikhwan. Disebutkan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih dari sahabat Ummul Mu'minin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kau datangkan seorang tamu. Ketika ada tamu datang, Rasul ngerti siapa dia. Dia ngomong sama istrinya. Hah? Isa akhul asyirah. Saudara tamu ini jelek orang. Jelek orang. Karena beliau tahu ini perangai orangnya jelek. Ngomong sama siapa ini? Sama istri. Begitu beliau hendak menyambut tamu tadi, itu disambut dengan muka yang berseri-seri, dengan kata-kata yang halus, yang santun, yang masya Allah begitu dipersilakan, indah, ditemui dengan baik, sampai dia pulang. Sampai heran Bu Aisyah itu. Ya Rasulullah, lho kok beda? Tadi Anda mengatakan kepada saya tentang orang ini, fi'sa akhul asyirah, fi'sa ibnul asyirah. Ini orang yang sangat jelek. Putra yang jelek ini orang. Jelek akhlaknya. Tapi ketika engkau bertemu dengan dia, engkau dengan kata-kata yang lembut, dengan kata-kata yang sopan, dengan santun, dengan mukanya berseri-seri. Katanya Rasulullah, ya Aisyah, nata'ahitini fahisyah. Wahai Aisyah, kapan kamu pernah menjumpai saya orang yang jelek dan kotor ucapannya? Tidak pernah. Belum mengatakan apa namanya kata-kata yang maknanya insyaAllah ya kawan. Bahwasanya sejelek-jelek orang di sisi Allah Taala ialah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain ittiqa'a fuhsyah dikarenakan khawatir terkena jeleknya omongan dia. Kotornya omongannya dia. Ada. Masya Allah ya. Ini tamu yang model apa ini? Tamu model yang jelek. Kamu tahu betul-betul tahu ini orang jelek. Ini orang yang bejat akhlaknya barangkali. Namun beliau tetap menemuinya dengan ikram ubayuh. Dengan memuliakan tamu tadi. Masya Allah. Paham ya? Tapi di belakang sama Aisyah disebutkan ini orang jelek. Paham ya? Menunjukkan bolehnya menyebutkan aib seseorang dalam rangka untuk mengingatkan orang dari bahaya akhlaknya dia tadi. Walaupun secara apa namanya ketika muamalah sama dia dan dikhawatirkan menimbulkan mudharat kalau kemudian mengasarinya, maka dengan cara yang lemah lembut bagaimana ditentukan di sini lah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza ta. Ini harus kamu contoh ya. Tamunya kamu kan macam-macam ya. Ada orang yang kamu kenal baiknya, ada orang yang kamu kenal jeleknya, ada orang yang kamu tahu ada orang yang enggak kamu ketahui bagaimana kriterianya, kamu sikapi dengan sikap yang lemah lembut. Muhim, perhatikan ya. Ini adab Islam yang harus ada pada seorang muslim. Allahul Musta'an. Saya mau tanya. Saya khawatir ada yang salah faham. tenang. Yang siap tanya ini siapa ya? Ya udah, jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Ini kan? Ayo. Kalau tamunya orang wedok piye? Ini tamunya perempuan piye? Hah? Tamunya perempuan. Bukan mahramnya Anda. Ini kalau ini tamu ini bibinya kamu sendiri. Ya, bagaimana biasanya ketika menyikapi tamu? Dampaknya lebih. Kayak privatnya kamu. Hah? Atau misalkan tamunya adiknya kamu sendiri. Saudarinya kamu. Atau ibumu. Atau ibu mertuamu. Mahramnya kamu, tentunya dimuliakan lebih daripada yang lainnya. Sebab tidak tamu dan ada hubungan kekerabatan. Nah, ini tamu ini, wong wedok, perempuan, ya bukan mahramnya Anda. Oh, pokok nemu ini, Pak. Gitu ya? Kok pengen ketemu kamu? Loh, terjadi apa kata jadi? Ngaku apa tak? Terjadi apa enggak? Hah? Terjadi. Loh, iya apa iya? Nyari kamu. Ya entah temannya kamu lah. Teman sekolahmu. Atau semisalnya. Kepengen nyari kamu. Ih, banyak yang namanya tamu kan hadirnya lain-lain macam-macam. Kepengen ketemu kamu, nyari kamu karena ingin pinjam bukumu lah. Pinjam catatan kamu lah. Yang ngeruat kalau kepengen ketemu kamu, kepengen. Ya apa? Gitu ya? Kenapa kok begitu? Lu kan ini kan tadi hadisnya kan umum ya. Semua tamu. Dengan tanpa menjelaskan tentang jenis kelaminnya. Iya kan? Falyukrim. Hendaklah dia memuliakan tamunya. Umum. Tamu yang muslim, yang kafir, yang jelek, yang baik. Yang laki-laki, yang perempuan. Kan begitu kan? Yang mahram ya bukan mahram. Itu semuanya masuk dalam kategori tamu. Ya apa? Lu kok kemudian jenengan ngomong, jangan temui. Caranya gimana? Yang istri saja yang nemui. Lu kok usah begitu, kenapa? Hah? Dia nak muncul fitnah, itu alasannya. Masya Allah. Apa fitnahnya? Ya, sececar deh pertanyaan dia. Repot urus aja begini. Anu ya. Ditemui apa enggak? Enggak. Loh, kenapa enggak ditemui? Hah, teman lagi. Ngomongnya itu dari hati yang paling dalam atau? Ngomongnya itu cuma lesan saja. Nanti tanya jawabnya di depan saya kayak gitu. Pas praktiknya lain dengan ucapannya, hati-hati. Bahaya itu. Allah musta'an. Teman-teman, di belakang. Ewa. Temunya apa enggak? Ditemui? Iya. Ada orang yang menemani. Siapa yang menemani itu? Mahramnya siapa? Hah? Mahramnya yang nerima tamu. Yang nerima tamu itu kamu. Di kamu itu tuan rumah gitu loh. Ada tamu perempuan datang ke rumahnya kamu. Yang dicari sama dia siapa? Kamu. Pertanyaan saya, ditemui apa enggak tamunya tadi? Jawab dari hati yang paling dalam. Jawab. Kan jawabannya gini. Waduh, ya begini. Ini ngomong tenaran di, oh begini. Kayak enak kafe ke urusan ini. Allah nusta'an. Antum-antum ya? Iya, antum. Ditemui? Gimana cara nemuinya? Sesuai dengan kebutuhan dari teman sendiri. Nah, maksud saya, apa dengan yang saya sampaikan tadi? Dipersilakan. Silakan masuk. Monggo. Dengan muka yang berseri-seri, dengan senyum. Kemudian, oh silakan. ini masuk dalam ruang tamu yang ada, saya akan duduk sebentar ya. Datang ke belakang, apa namanya, ngambil minuman, ngambil jajan. Iya, monggo. Nah, silakan, monggo diunjuk, monggo dinedol, segala macam. Ada ya? Silakan diminum, silakan dimakan. Ya, ada apa kalunya? Kayak gitu ya? Kayak gitu. Duh, gimana? Minta teman sama ibu-ibunya siapa? Oh, ibu jantung. Suruh nemeni di meja tamu juga. Nah, ibu-ibu ini, ibu. Oh, no, apa? Oh, tamu itu, itu. Ada tamu perempuan itu. Loh, ada apa? Ya, ditemui biar tidak ada fitnah gitu. Nah, ibumu yang belok on. Eh? Ah, itu tamu itu. Terus sampai ikut, eh? Ngono akhirnya. Eh, ada punya orang tua ya? Allah Ustaz. Jawab itu ya, khana mitna azakumullah. Pakai ilmu. Hah? Jangan pakai perasaan, pakai ilmu. Antum lihat bagaimana bimbingan Islam dalam menemui seorang wanita. Sama? Kamu harus tahu, tidak boleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya bersendirian. Namanya berkhalwat dengan tanpa mahram perempuan tadi. Bukan mahramnya laki-laki, laki-laki enggak butuh mahram. Dengan mahramnya perempuan tadi. Nas sangat jelas. Rasulullah mengatakan, La yakhluwanna rajul bimur'atin. Laisa ma'ahuma mahram. Illa wa syaitanu tarifuhuma. Sungguh-sungguh tidak ada seorang laki-laki pun yang berkholwat sendirian dengan seorang perempuan dalam keadaan dia enggak bawa mahram, melainkan yang ketiga ialah syaitan. Nah, boleh ya. Caranya gimana? Tadi itu. Hah? Nyari kamu, ya. Silakan masuk ke pintu sebelahnya lagi. Nanti di belakang ada saudari saya atau ibu saya. Nanti dia ngomong sama ibu. Ibumu nyampaikan pada kamu. Jadi ada birokrasinya gitu. Hah. Ibu yang ngomong sama kamu. Ini dulu deh. Koncomu itu jaluk ngini. Oh ya wis. Saya akan menjam buku. Ambilkan bukunya. Misalkan enggak membawa fitnah. Ambilkan bukunya. Nih. Balikkan lagi. Jadi P. Selesai. Agar. Itu cara yang syariah, ikhwan, sebab dalam Islam tidak boleh seorang laki-laki dan perempuannya bukan mahramnya bertemu langsung. Wallahu musta'an. Mudeng ya? Paham ini ya? Ini dengan Islam loh. Jadi dikatakan, kenapa khawatir fitnah? Apa fitnahnya? Gara-gara kepala dia. Hah? Fitnahnya itu dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Fitnahnya. Fitnahnya matamu ya, terkena fitnah. Hah? Semuanya terkena fitnah. Allahul musta'an. Mudeng ini. Benar, paham insyaallah ya. Nanti di sini saja di lesak. Amaliahnya, ketemu datang biasa ngobrol guyon sana guyon sini. Hati-hati bahaya. Itu batu loncatan menuju perkara yang lebih berbahaya lagi. Paham insyaallah ya. Karena yang perempuan juga demikian. Harus memiliki rasa malu yang sangat tinggi. Kalau jangan dia butuh yang seperti itu, ngomong sama teman-teman perempuan yang lainnya. Sekarang dia butuh apa, ngomong sama perempuan yang lainnya. Nah, baru kemudian dia dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Gitu aja tidak boleh, apalagi. Terus nak. Paham? Gitu aja tidak boleh, apalagi. Terus nak. Apalagi. Hah? Kena ngomongnya ini. Gitu aja gak boleh apalagi pacaran ya. Bukan apa-apamu, bukan istrimu, bukan inimu, bukan itumu. Nah, kok berani-beraninya anda, apa namanya pacaran dengan seorang wanita. Kamu boncengan di belakang kamu, tangannya menggelayut di badannya kamu. Kamu gandeng tangan dengan dia, kamu ajak bakso bareng dia, kamu ngajak biskup dia. Morokap sudah seperti ini. Ya, yang begini ini, apa kamu kira nggak berbahaya? Amat sangat berbahaya, khanatina azakumullah. Sekian banyak kejadian-kejadian yang menimpa kaum wanita, ya ini sebabnya. Ini awalnya. Gitu kan ya? Ini siapa ini? Teman saya. Benar tak? Menurut teman kayak gitu? Iya teman, tapi istilahnya orang anak-anak muda sekarang ini begini. Teman. Allah. Mesra itu sama istri, bukan sama temanmu. Allah musta'an. Allah musta'an. Agar ya, kalau kamu perhatikan bimbingan Islam sangat indah ya. Dan kalau kamu perhatikan dampak negatif dari tindakan ini, wah sekian banyak kerusakan-kerusakan moral, kerusakan akhlak, kerusakan muamalah tumblek-blek dalam tindakan yang tadi. Allahumma sallallahu nah, perkara yang ketiga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Ini masalah berucap. Masalah berbicara. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa termasuk tanda iman kepada Allah dan tanda iman kepada hari akhir ialah orang itu kalau berbicara, berbicara yang baik-baik. Kalau enggak bisa baik-baik, diem. Diem. Baik di sini, khana fitina azakumullah, tentunya baik secara timbangan agama. Atau mubah, perkara yang boleh secara kebiasaan masyarakat. Tidak ada perkara yang menyalahi syar'i. Itu pun dikalahkan para ulama kita, ikhwan fillah azakumullah. Kayak Al-Imam Syafi'i, Nawawi, dan semisalnya mengatakan, kata-kata yang mubah saja, perkara yang banyak mubah, yang halal, itu saja tidak boleh berlebihan. Allahumma musta'an. Ini bimbingannya Rasul, alaihissalatu wassalam, kalau berbicara, itu berbicara yang bagus-bagus. Yang ada kemanfaatannya. Kemanfaatannya kembali untuk diri kita pribadi, atau untuk orang lain. Ucapan-ucapan yang berpahala seperti amar ma'ruf nahi mungkar, seperti berdakwah kepada Allah, seperti memerintahkan orang untuk sedekah, untuk infak, untuk kebaikan, atau seperti orang yang mendamaikan dua belah pihak yang pertikai, mendamaikan antara dua orang yang sedang ribut, didamaikan dengan cara yang baik. Ini bukan dalam ayat la khaira fi katsirin min najwakum illa man amara bi shadaqatin atau ma'rufin atau islahin bainan nas. Ada kebaikan pada kebanyakan perbincangan kalian melainkan orang yang memerintahkan dengan sedekah, dengan perkara kebaikan dan mendamaikan antara umat manusia yang bertikai. Agar ya. Kamu harus tahu lesan itu katanya orang sekarang tidak bertulang. Lesan itu amat sangat berbahaya karena mati nasabullah. Dengan lisan, orang yang akan bisa masuk dalam jurang neraka jahanam. Ucapan-ucapan kufur dari lisan. Ucapan-ucapan kesyirikan dari sini. Ucapan yang berbau kebid'ahan dari sini. Ucapan yang berbau kezaliman, berbau kemaksiatan dari sini. Bahkan inilah yang dinasihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Ketika beliau menjelaskan tentang pintu-pintu kebaikan dan segala macamnya itu, beliau mengatakan, ala adulluka fi milaki dhalika kulli. Wahai Mu'ad, maukah engkau saya tunjukkan inti dari semua yang ada tadi itu. Dia mengatakan, mau ya Rasulullah. Dia mengatakan, fa'akadha bi lisanihi waqal kuffa alaika hadha. Beliau mengambil lesannya, memegang lesannya dan sambil mengatakan, kamu tahan yang satu ini. Kamu tahan yang satu ini. Kamu penjara ini. Artinya apa? Jangan kamu biarkan lepas tanpa kontrol. Allahul musta'an. Di sini khonam tina azakumullah. Yang namanya ucapan. Ada ucapan yang baik. Ada ucapan yang batil. Yang keliru. Ada ucapan yang sifatnya mubah. Kalau ucapan itu diyakini kebaikannya secara syar'i, diyakini kemaslahatannya untuk pribadi atau untuk orang lain, maka wajib diucapkan. Paham ya? Sebaliknya, kalau ucapan tadi mengandung mafsadah, kerusakan-kerusakan atau kesalahan-kesalahan, dan kamu yakin itu, maka haram untuk diucapkan dan wajib diam. Adapun perkara yang penyemubah yang boleh-boleh saja, maka dirinci oleh para ulama. Kalau kemaslahatannya lebih besar dari kemadharatannya, maka boleh kamu ucapkan. Tapi sebaliknya, kalau bahayanya lebih besar dari kemaslahatannya, kamu diam. Masya Allah. Ini penjelasan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin menukil dari para ulama yang terdahulu semacam Imam Syafi'i rahimahullahu taala wa ghafarlah. Dan juga yang lain. Allahul musta'an. Hadza huwa. Dan juga sebagian ulama dalam bab lisan memiliki istilah ya yang mereka istilahkan dengan syaitanun natiq dan istilah syaitanun akhras. Ini kesalahkaprahan dalam menggunakan lisan. Yang pertama ialah syaitanun natiq, setan yang berbicara. Apa itu? Yatakallam bil batil. Dia mengucapkan kalimat-kalimat yang batil, yang keliru, yang bertentangan dengan agama. Diucapkan sama dia. Ini ngerti batil. Misalkan ucapan-ucapan kekufuran, ucapan kesyirikan, tamam, atau ucapan-ucapan yang melanggar agama. Dia ucapkan juga. Maka dia dikatakan syaitanun natir. Ini setan lagi bicara ini. Sebenarnya yang kedua, syaitanun akhras. Setan bisu. Kok ada kan bisu? Maksudnya ini ada perkara kebenaran, dia diam. Tidak mau menyampaikan perkara kebenarannya. Ini ingat ini hak. Kalau dia sampaikan membawa kemaslahatan, membawa kemanfaatan untuk kaum muslimin pada umumnya, dia diam. Namanya apa? Syaitanun akhras, setan bisu. Tapi giliran dia berbicara, lah kok bicaranya ngawur? Kok bicaranya melanggar agama, lah kok baunya bau kekufuran, bau kesyirikan, dan semisalnya. Maka ini dikatakan syaitanun nafik, setan yang sempurna. Dan yang benar, ialah ketika ada kebenaran, dan ucapannya mengandung kemaslahatan, maka dia berbicara. Sebaliknya, kalau kemudian ada perkara yang batil, yang keliru, yang melanggar agama, yang melanggar syari, dia diam. Ini yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kebaikan atau dia diam. Paham kan? Sekali lagi, baiknya di sini standarnya standar agama dan standar kebiasaan masyarakat selama tidak melanggar perkara-perkara agama. Sehingga seorang muslim yang nampak bagus akhlaknya dan terhiasi penampilannya, seseorang yang menghias dirinya dengan sikap diam. Diam yang pada tempatnya. Diam. Bagi orang yang pendiam, itu yang ngadepi serba salah itu. Oh, pohiji. Dikimanakan? Diam. Diam itu membuat orang lain jadi segan. Gitu ya. Itu kaidahnya gitu ya. Salah betulin. Nah, ini kaidah mengamal dengan orang lain. Diam membuat orang itu segan. Banyak ngomong. Ngomong terus cerewet orangnya. Membuat orang lain gak segan sama dia. Dalam dengan bahasa lain, orang yang diam pada tempatnya dan bicara pada tempatnya itu berwibawa. Sebaliknya orang yang banyak ngomong, ngomong sana, ngomong sini, perkara yang mubah-mubah, yang tidak ada gunanya dia omongkan, al-muhim sana kemarin ngomong terus. Ini orang tidak punya wibawanya. Jatuh di depan mata kaum muslim. Allah Musa. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Ibn Amtina Azzaikumullah, Rasulullah mengatakan, man samata najah. Ini Hasan diwetnya, Ibn. Barang siapa yang diam, maka dia selamat. Dia selamat. Selamat dari ucapan-ucapan yang jelek. Selamat dari tergelincirnya lisan. Orang yang ngomong, yang berbicara, itu tidak akan selamat dari yang namanya kesalahan berbicara. Wallahul musta'an. Falyaqul khairan aw liyasmut. Hendaklah dia mengucapkan kata-kata yang baik atau dia diam. Naam ya. Ini perkara yang sangat penting, khanafina azabullah, yang berkaitan dengan permasalahan muamalah dalam perkara adab, dalam perkara akhlak, dan yang dimaukan di sini oleh al-musannif rahimahullahu taala, al-imam al-bukhari rahimahullah, ialah dalam permasalahan tetangga pada pembahasan yang pertama tadi, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangga. Apakah benar ucapan orang yang mengatakan lebih baik ribut masalah akidah daripada ribut masalah warisan? Loh, gak boleh dua-duanya. Gak boleh dua-duanya. Masalah akidah gak boleh ribut. Sebab yang namanya akidah satu. Yang namanya akidah, masalah iman, itu satu. Yang menyelisihinya, dia yang keliru, yang menyimpang. Paham ya? Istilahnya, tidak ada istilah toleransi dalam perkara akidah. Masalah akidah, masalah keimanan, masalah prinsip yang dasar pada Islam. Tidak ada toleransi. Keliru, yang menyimpang. Harus dinasihati. Demikian boleh ribut masalah warisan. Juga tidak boleh. Juga tidak boleh. Sebab bisa menimbulkan keretakan keluarga, permusuhan antar keluarga, dan bukan barang yang asing. Sering terjadi karena fitnah azakumullah, sampai orang itu tega membunuh familinya, saudaranya, pamannya, hanya masalah warisan. Masalah warisan. Berapa waktu yang lalu di Madura ya, Pak? Madura, bukan Pangkalan. Sehingga saya wilayah Sampang. Itu para ponakan-ponakan yang ada itu rela sampai hampir memutus leher pamannya sendiri. Hanya masalah sengketa tanah warisan. Ya Bapak. Kalau kisah-kisah ribut masalah warisan, banyak. Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut ya. Ributnya ini, khonamitina azakumullah, karena banyak hal. Satu, rakusnya sebagian pihak tentang hal tadi. Jatahnya dia secara syar'i cuman 1/6, mintanya di PKB sama dia. Satu. Yang kedua, yang juga terjadi di tengah masyarakat ya, kan? Tidak sabar nunggu warisan. Tidak sabar nih, artinya misalnya dia tahu, dia pewaris tunggal. Ini kalau orang ini mati, alas. Semua harta lari ke dia. Kok gak mati-mati? Umurnya sudah tua, sudah bangka kok gak mati-mati? Ini bakunya dipercepat aja matinya. Hah? Dikasih sikat, alas mati. Kita punya dia sendiri. Dan juga yang nanti na'azakumullah ialah ributnya dikarenakan bodohnya mereka tentang masalah pembagian warisan. Ada. Allah Ta'ala. Kalau seandainya mereka itu ridha, pasrah, tunduk dengan ketentuan agama, dengan pembagian waris yang sesuai dengan sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam, aman, tentrem, enggak ada masalah apa-apa. Sampai ada yang mati, dia punya harta, tinggal cari siapa aja famili dan kerabatnya. Oh, dia meninggalkan anak-anak. Menikahkan anak-anak laki dan anak perempuan, kemudian dia meninggalkan saudaranya sedia, saudara-saudari, kemudian dia meninggalkan ibu dan dia juga punya istri, misalkan begitu. Tinggal kamu bagi aja secara syar'i. Kamu bagi aja saudara. Wah, maaf saja, saudara dan saudari ini minggiro. Lo kok mikir? Iya, ada anak laki-laki. Anak laki-laki yang merajai warisan. Kamu gugur. Namanya Mahjub Hajib Herman. Dia digugurkan dengan anak laki-laki dengan gugur yang total. Sama sekali enggak dapat. Mikir. Siapa lagi? Istri. Kalau istri, ada anak dapat berapa? Dapat 1/8. Kalau istri ada anak dapat 1/8. Dikasih ini untuk kamu 1/8 dari harta yang ada. Siapa lagi? Oh, ada ibunya sang mayit. Ibu, kalau ada anak, dapat? Dapat berapa ini? Tuh, siapa yang ahli waris ini? Dapat? Satu sekali ngomong ini. Dapat per 6. Dapat per 6. Ada anak ya, per 6. Nah, sudah. Nih, per 6 untuk ibu. Per 6 dari harta yang ada. Selesai. Ada lagi? Oh, ada pamannya sang mayit. Tuh, maaf. Paman gugur dengan anak. Jangankan paman, saudaranya saja gugur, apalagi paman. Minggir. Siapa lagi? Oh, enggak ada lagi. Tinggal berapa ini? Tinggal ada anak laki, ada anak perempuan. Anak lakinya satu, perempuan satu. Gampang. Allah mengatakan dalam ayatnya, lizzakari mithl hadzal unsayain. Yang laki-laki dapat dua jatah dari perempuan. Maka sisa harta yang ada tadi itu dibagi tiga. Dua untuk laki-laki, satu untuk perempuan. Selesai. Masing-masing katanya. Aman. Gak ada yang ribut ya. Allahumma sallam. Masalah tetangga dengan Nasrani akan dibahas insyaAllah dalam bab yang berikutnya. Sebentar. Pada bab. Sudah ya. Di bab yang ke-70. Bab Al-Jarul Yahudi. Tetangga Yahudi. Ini akan dibahas sana insyaAllah ta'ala. Sakar. Bagaimana hukum jual beli dengan dua harga? Yakni bila dibayar dengan cash, harganya lebih murah daripada dengan kredit. Dan jual beli yang bagaimanakah yang bisa dikatakan kredit? Apakah ada batasan waktu tertentu antara penyerahan barang dengan pembayaran? Misal seminggu, sebulan dari penyerahan barang dengan pelunasan. Baik, untuk masalah yang pertama tadi, khonamatina azakumullah, jual beli dengan dua harga. Pendapat mayoritas besar para ulama dulu dan sekarang diperbolehkan dengan syarat. Satu, sang pembeli menentukan pilihan dia dalam akad tadi. Jangan dia memilih saya beli dengan kredit jelas. Atau dia mengatakan saya beli cash kena ya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak ada penambahan yang lain. Misalkan apa namanya, kalau misalkan dia beli kontan 10.000, kredit 15.000 dengan tempo 1 bulan. Kalau dia beli cash, ya jelas, nggak ada pembahasan kan. Kalau dia beli dengan sim kredit dengan tempo, baik dengan bertahap pembayarannya atau langsung sekaligus di akhir bulan. Syarat yang kedua ialah tidak boleh ada penambahan nominal dalam bentuk apapun. Entah yang diisikan dengan denda kalau telat bayar, atau penambahan nominal ketika tidak bisa bayar di akhir bulan. Tidak boleh ada. Kalau ada, itu yang namanya riba. Mudeng ya? Nah, ini pendapat jamahirul ulama. Wahadah wassalam. Bagaimanakah jual beli yang dikatakan kredit? Atau itu, jual beli dengan tempo tadi. Boleh. Dalam perkara-perkara yang tidak diharuskan serah terima di tempat. Apakah ada batasan waktu tertentu antara penyerahan barang dengan pembayaran? Penyerahan barang dengan pembayaran. Kalau pembayaran genap, lima cash, mungkin dia cash, mungkin dia tempo. Ini penyerahan, bisa langsung, bisa pula dalam bentuk, bisa dua-duanya ya Pak. Bisa dua-duanya, dengan syarat barang tadi bukan termasuk barang yang disyaratkan, harus serah terima di tempat. Barangnya. Barang apa itu? Yang dipersyaratkan harus serah terima di tempat. Misalkan Anda membeli emas dengan uang. Dengan uang ya. Atau membeli perak dengan uang. Atau menukar uang dengan uang yang lainnya. Itu harus takabur. Harus biat dan biat serah terima di tempat. Kalau kemudian diserahkan di lain waktu, maka tidak boleh. Terkena riba nasiah namanya. Riba tempo. akan dibahas insya Allah pada edisi yang berikutnya. Tamam Januari insya Allah keluar pembahasan tentang masalah riba. Bi'inillahi ta'ala wa taufiq. Apakah diperbolehkan bagi perempuan untuk safar tanpa mahram dengan tujuan menghadiri majlis pernikahan? Kalau batasan sampai safar dan tanpa mahram maka tidak boleh. Walaupun dengan tujuan untuk pernikahan. Harus dengan mahram. Hadisnya umum. Larangan perempuan pergi dengan tanpa mahram. Ibu saya sering dimintai tolong untuk memandikan mayit. Biasanya setelah selesai, ibu diberi sesuatu oleh ahli baitnya. Bolehkah ibu saya menerima pemberian tersebut? Allah alam ya. Saya selama ini tidak tahu adanya pelarangan mengambil upah dari memandikan mayit. Allah alam kalau dilarangan. So, pembahasannya lain dengan pembahasan Al-Quran dan semisalnya. Allah alam. Kakek kita memiliki tanah warisan. Setelah beliau meninggal, saudara-saudaranya yang wanita mempermasalahkan tanah tersebut dengan alasan dulu orang tua mereka tidak adil dalam membagi warisan. Apa yang harus dilakukan? Apakah dibagi ulang? Allahu a'lam. Dalam membagi warisan tidak adil. Gimana abang tidak adil sini? Ini harus kamu cek kembali permasalahannya awal dulu. Kalau orang tua mereka yang dulu itu membaginya dengan cara yang syar'i, nggak perlu dipermasalahkan. Langsung aja tanah warisan tadi itu untuk kakek yang meninggal tadi itu langsung dibagi untuk ahli warisnya. Kalau orang betul-betul bermasalah dan bisa memungkinkan untuk dibagi ulang, yakni harta semua dari buyutnya kamu itu dikembalikan ulang lagi, ada masalah. Ada aula. Ini semuanya harus kamu perhatikan maslahat dan mafsadat di tengah-tengah keluarga. Apakah salesman? Salesman atau gear? Kalau salesman kan lanang. Sales gear itu. Yang mendatangi rumah kita juga harus kita muliakan sementara mereka datang sehat dan istirahat. Loh. Allah musta'an. Memang kita belum membahas tentang masalah adab bertamu ya. Jadi kan kita membahas adab menerima tamu atau memuliakan tamu. Karena adabnya tamu ketika orang tadi bertamu. Kalau namu itu harus salam, tidak izin. Assalamualaikum. Misalkan ngetuk pintu, tok tok tok. Assalamualaikum. Sekali. Mereka jawaban lagi. Tok tok tok tok. Assalamualaikum. Keraskan suaranya. Enggak ada jawaban lagi. Yang ketiga kalinya. Tok tok tok tok. Assalamualaikum. Kalau jawabannya gak ada yang keluar, sunnahnya pulang. Pulang ya. Hadisnya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu yang dikuatkan oleh Muhammad bin Maslama. Paham ya? Atau ada yang jawab, Waalaikumsalam, maaf pak lagi istirahat, kamu pulang dulu aja. Harus kamu pulang. Dan mengatakan, oh maaf pak, saya salesman, atau saya salesgir. Gak ngurusi kamu salesman, saleswoman. Kalau disuruh untuk pulang, langsung kamu pulang. Paham ya? Faida qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum. Kalau kamu disuruh pulang, kamu pulang. Itu lebih bagus buat kalian. Paham ya? Jangan tadi kamu pasti lagi istirahat. Datang tamu. Kamu yang malas nemui. Ya sudah, enggak usah jawab salamnya. Allahumma ta'ala. Tapi kalau kamu menemui dia juga, ya berarti kamu punya kewajiban untuk memuliakan tamu. Kalau salesman, salesman apa sih? Jual barang kan? Nah, ya kamu muliakan sebagai seorang tamu. Kamu kasih minum, walaupun dia jual barang. Silakan pak, minum. Nah, urusan kamu beli nggak beli, itu terserah kamu. Yang penting ikramu buyuf, kamu kasih. Walaupun ada bukti. Adapun sales skill tadi itu larinya kepada pihak putri yang tadi. Ujung ya. Safar bepergian naik bis pesawat umum di dalamnya ada laki-laki dan perempuan. Apakah termasuk ikhtilaf? Allah musta'an. Nah, kalau kondisinya kamu gak memungkinkan untuk naik pribadi, karena kamu gak punya mobil pribadi, atau gak punya kendaraan pribadi dan harus berpergian dan naik seperti ini, maka kamu upayakan duduk di sampingnya laki-laki. Udeng ya? Pas umum gena Ustaz, pas awal naik, jamnya laki-laki. Gena atau tidak? Ya namanya penumpang kan gak mesti bareng sama kamu dengan tujuan yang sama. Tak? Tahu-tahu dia turun. Allah Ustaz, ya apa ini? Naik, tahu-tahu perempuan sampingnya kamu. Ya, gimana lagi? Banyak istighfar. Banyak istighfar, ya kamu semua apa lagi? Masa kamu harus jalan kaki dari rumah kamu sampai? Kalau misalkan tidak dimungkinkan untuk apa namanya menjauh dari wanita, maka dikerjakan ya. Kalau misalkan tidak mungkin kan, misalkan kayak pesawat. Nomornya kan dari pihak penerbangan, bukan kamu yang tentukan nomornya. Iya kan? Misalkan kamu sendirian, tahu-tahu pas masuk ke dalam pesawatnya, lihat nomornya, leh. Allah Ustaz, gini-gini. Maka dalam pesawat, dan dalam bis umum, di Indonesia ini gampang. Domestik gampang. Hah? Tengok aja, kira-kira bisa dioper apa enggak. Misalkan di sebelahnya lagi, kok lagi sama perempuan juga. Mas, bisa ngoper enggak mas? Ngoper apa pak? Ki wedok pak. Ya apa wedok, betul wedok, langsung. Ngomong begitu, insya Allah dia paham. Kalau dia nggak mau, enggak, saya nomornya ini kok, saya mau di sini aja. Semuanya nggak ada yang mau. Terus gimana lagi, masa kamu berdiri di pesawat gitu. Ya nggak bakal boleh, mesti kamu punya dimarahi sama pramugara. Nggak ada pramugarinya. Itu kondisi yang susah ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan kemudian ada berpendapat. Kalau begitu jangan ada yang safar sampai dia punya pesawat pribadi atau dia punya mobil pribadi. Allah SWT ini memberatkan orang dengan perkara yang mereka tidak mau. Paham ya? Allah SWT. Itu kondisinya lain. Kondisi darurat yang penting antum sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa selamat dari itu semuanya. Kalau ternyata kondisinya tidak memungkinkan, ya apalah, banyak istighfar, banyak enggak perhatian dengan pemerhati memanahkan kepandangan yang lainnya kuat. Allahu musta'an. Begitu. Yakin insyaallah ya. Silakan satu lagi ya. Nah, yakin insyaallah taala. Kenapa? Boleh, boleh dengan dua syarat. Syarat yang pertama ialah jenengan yang beli rumah tadi atau motor tadi menentukan pilihan akadnya. Paham ya? Misalkan cash, saya akan beli cash. Atau kredit, tempo, saya akan beli tempo. Jelas, sehingga penjualnya tahu, bahwa jenengan belinya tempo. Maunya kredit dia. Mudeng ya? Kemudian, syarat yang kedua, tidak ada penambahan nominal. Walaupun sudah jatuh tempo, belum bisa lunas. Tetapi kalau ada denda-denda di balik itu, misalkan kalau telat nyetor bulanannya, denda 1% dari yang ada. Kalau kemudian telat 3 bulan berturut-turut barangnya hangus, jangan begitu. Atau misalkan kalau misalkan selama setahun penuh berturut-turut rumahnya diambil sama yang punya, yang seperti ini yang nggak boleh. Jadi 1%-nya tadi itu yang namanya riba, dendanya itu yang namanya riba. Apalagi sampai diambil lagi barangnya, itu riba yang sangat nyata. Saya paham. Apanya? Dua-duanya yang tidak boleh. Paham ya? Artinya kalau dua syarat tadi dilanggar, ya tidak boleh dua-duanya. Sang penjual tidak boleh menjual barang dengan persyaratan yang keliru seperti itu. Saya paham? Loh. Dia belum tentukan. Kan tidak semuanya orang begitu. Kalau semata-mata dua harga boleh. Dengan dua syarat. Kalau nggak ada begitu-begitunya, nggak ada tendanya, nggak ada apa namanya persyaratan yang lainnya, ya nggak apa-apa beli. Salah yang saya maksud. Saya kan beli rumah cash 40 juta, kredit 50 juta. Dengan ngomong saya mau kredit sampai tempo 4 tahun. Tanpa denda, tanpa denda. Tanpa syarat yang lainnya, tanpa syarat yang lainnya. Jatuh tempo, saya enggak belum bisa melunasi, enggak ada penambahan, enggak ada penambahan. Holas, berarti beres. Tidak ada perkara yang terlarang di situ. Ya, silakan beli. Nah, kalau kemudian kenyataan yang ada itu dipersyaratkan dari awal, ya enggak boleh jenengan nih. Enggak boleh. Paham ya? Baik pembelinya atau penjualnya. Tadi paham ya? Kalau misalkan, enggak Ustaz, insya Allah saya bisa nyetor tiap bulan lunas sampai 2 tahun, sampai 3 tahun, tempo yang ada. Ya, oke, jangan spekulasi. Jangan spekulasi. Nah, rezeki itu minallah. Kondisi orang itu berubah-ubah. Iya. Berubah-ubah, kadang dia mampu, kadang dia enggak mampu. Jangan spekulasi. Dan juga dari awal akad persyaratan yang ada sudah melanggar syar'i. Enggak boleh. Gimana ini? Ya jangan gimana-gimana kalau kamu enggak punya duit, ya jangan beli sepeda motor. Jangan beli rumah. Jangan membebani diri dengan perkara yang kamu enggak mampu. Saya baru punya uang 1 juta ya. Kan lumayan itu untuk uang mukanya 750 ribu. Baliknya, setengah juta lagi. Intinya, cuma nyetor 250 ribu. Rahis. Awalnya rahis. Terusane, ngeden kan. Eh? Kalau enggak punya segitu, ya sudah beli sepeda panca lah. Sama, dia kamu mampu. Atau enggak kamu jarangi. Kamu tabung di rumah anda. Cukup untuk beli sepeda motor, beli sepeda motor. Jangan kemudian menjerumuskan diri anda dalam perkara-perkara yang melanggar asy-syar'i. Barokah lebih penting. Allahu musta'an. Yakin insyaallah ya. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.